الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن نصره وواله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد، مسلمين مسلمات كليان، الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dapat pada tiga hari yang berbahagia ini sama-sama kita menyambung pengajian tafsir Ayatul Ahkam, yang mana dalam kuliah terdahulu kita telah membincangkan berkait dengan mukadimah kepada persoalan kisah, dan melihat suatu persoalan berkait dengan kisah, iaitu kalau seorang merdeka membunuh hamba ataupun seorang muslim membunuh kafir zimmi, maka apakah hukum seorang hamba membunuh seorang merdeka, membunuh seorang hamba, dan seorang muslim membunuh seorang kafir zimmi, maka adakah perlu dihukum kisah? Maka perlukah dibunuh sebalah mengikut fiqh jenayah Islam? Fiqh jenayah Islam. Jadi sebagaimana saya sebut dalam kuliah dulu, tuan-tuan sekalian, kita nak visualize benda ni payah sikit lah. Kerana Malaysia ni walaupun diisytiharkan sebagai negara Islam, tapi hukum jenayah Islam ni tidak dilaksanakan. Jadi undang-undang Islam yang ada di Malaysia ini adalah yang berkait dengan persoalan yang disebut sebagai personal law, al-ahwal al-syakhsiyah, al-ahwal peribadi, benda-benda yang melibatkan urusan-urusan personal berkait dengan nikah kahwin dan sebagainya. Jadi itu suatu dosa yang amat besar yang dibuat di Malaysia apabila kita menamakan ataupun parlimen yang meluluskan dan juga dewan-dewan undangan negeri yang meluluskan enactment yang disebut dengan nama enactment kanun kesalahan jenayah syariah. Jadi enactment itu dinamakan dengan nama enactment kanun kesalahan jenayah syariah, maksud dinisbahkan kepada syariah, dinisbahkan kepada syariah bahawa peruntukan-peruntukan, klausa-klausa yang melibatkan offences and punishment, bentuk-bentuk kesalahan dan hukuman-hukuman yang ada dalam agreement, dalam enactment-enactment tersebut, dikatakan bahawa ianya datang ke syariah, sedangkan sebahagian yang ada daripadanya adalah tidak mematuhi kehendak syariah. Jadi ini suatu benda yang macam orang Yahudi buatlah pada zaman Nabi SAW, mengatakan sesuatu dan mendakwa ia datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini satu pembohongan yang amat nyata yang berlaku bila kita namakan itu enactment kanun kesalahan jenayah syariah, tetapi di dalamnya hukumannya tidak menyamai apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ambil contoh sudah. Dalam enactment kanun kesalahan jenayah syariah ada hukum berkaitan dengan orang yang berzina. Dalam Islam jelas Allah Taala menyebutkan explicitly dalam Al-Quran, Allah sebut az-zaniyah wa az-zani fajlidu kulla wahid minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudh bihima ra'fatan fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Yadhhab 'adabahuma ta'ifatan minal mu'minin. Allah sebut pezina lelaki, pezina perempuan, maka mereka itu, pezina lelaki dan pezina perempuan, maka mereka itu hendaklah disebat dengan 100 kali sebatan. Ini bagi az-zani ghairul muhsan, pezina yang belum kahwin. Jadi kalau az-zani muhsan, pezina yang sudah berkahwin, kena digejam sampai mati. Itu hukuman yang Allah Taala sebut dalam Al-Quran dalam bab hukum hudud, cukup jelas. Tapi bila kita balik melihat pada enactment kanun kesalahan jenayah syariah yang ada, yang diluluskan oleh Parlimen Malaysia, diluluskan oleh Dewan Undangan Negeri, Dewan-Dewan Undangan Negeri-Negeri-Negeri di Malaysia, hukuman zina tak sama dengan apa yang tentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba-tiba kita claim enactment itu sebagai enactment kanun kesalahan jenayah syariah, seolah-olah itulah yang syariah kata. Sedangkan syariah never tak pernah menyebutkan bahawa hukuman zina tu denda sampai RM1,500. Itu denda dah, dan maksimum 2 bulan penjara ataupun kedua-duanya sekali. Jadi itu suatu jenayah dari sudut hukum yang besar berlaku di Malaysia yang telah diisytiharkan sebagai negara Islam. Itu yang pertama. Jadi kita nak visualize apa yang kita bincang susah sikit lah, sebab kita duduk dalam satu framework perundangan, legal framework yang berasaskan kepada apa yang telah ditentukan sempadannya oleh penjajah kita. Penjajah kita telah mewujudkan satu administrative law, iaitu federal constitution, perlembagaan persekutuan yang govern, urus takbir, governance dalam negara ini Jadi di sana ada benda yang disebut sebagai federal list dengan state list. Ha? Perkara senarai negeri dengan senarai persekutuan. Ha? Bidang kuasa agama diletakkan di bawah senarai negeri. Dan ada benda yang diletakkan di bawah senarai persekutuan. Ha? Jadi contohnya bila kerajaan Terengganu dan Kelantan dahulu telah pun meluluskan dua enakmen. Jadi Kelantan enakmen kanun kesalahan jenayah syariah 2 Kelantan 1903 di Terengganu enakmen kanun kesalahan jenayah syariah hudud dan kisah Terengganu 2002. Maka tidak dapat dilaksanakan kerana dikatakan peruntukan yang ada di dalamnya adalah bertentangan dengan penal code, kanun keseksaan yang terletak di bawah jurisdiction federal constitution, federal government, dalam bidang kuasa kerajaan persekutuan, bukan bidang kuasa kerajaan kerajaan negeri. Dan perlembagaan persekutuan secara jelas menyebutkan the supremacy law of the land is federal constitution, undang-undang tertinggi dan negara ini adalah perlembagaan persekutuan. Jadi kelota itu dijadikan sebagai hujah untuk menafikan pelaksanaan undang-undang hudud dan kisah di Terengganu dan juga di Kelantan. Jadi kita bincang ni pun sahabat-sahabat tengok dalam konteks, dalam konteks itu satu legal framework. Yang kedua, ada juga aspek-aspek siasah syariah, siasah syariah yang perlu kita ambil kira dalam kita meletak sesuatu hukum kalau kita dapat laksanakan benda tu di Malaysia hari ini. Okay. Sebagai contoh sahabat-sahabat sekalian, persoalan pertama, dalam kita mentafsirkan ayat kutiba alaikumul qisas fil qatl, difardukan kepada kamu hukum qisas dalam masalah pembunuhan. Jadi persoalan pertamanya adalah kalau seorang merdeka membunuh hamba, seorang merdeka membunuh hamba, ini pun dah tak ada lah sebab hamba dah tak ada, ataupun seorang muslim membunuh seorang kafir zimmi. Kafir zimmi iaitu kafir, orang kafir ini dalam teori siasat Islam dibahagikan kepada dua kategori. Yang pertama disebut sebagai kafir zimmi, yang kedua disebut kafir harbi. Kafir zimmi, kafir harbi. Kafir harbi ialah kafir harbun, itu maksudnya perang. Kafir harbi, kafir yang perlu diperangi. Kenapa perlu diperangi? Kerana mereka memerangi Islam, memerangi umat Islam kerana agama umat Islam. Itu kafir harbi. Kafir harbi. Manakala kafir zimmi, zimmah ni maksudnya dijamin. Kafir zimmi, kafir yang perlu dijamin kehidupan mereka. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut secara jelas dalam hadis baginda, Nabi kata man ada zimmiyan faqad adani, siapa yang telah menyakiti orang kafir zimmi sesungguhnya dia telah menyakiti aku, iaitu menyakiti Rasulullah sallallahu. Jadi orang kafir yang tidak memerangi Islam, atau orang Islam boleh berbaik-baik dengan mereka walaupun mereka itu kufur, sebagaimana Allah Taala sebut dalam surah Al-Mujadalah, la yanhaakumullahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Allah sebut Allah tak layan kamu untuk kamu berbaik-baik dengan orang yang kafir yang tidak memerangi kamu dalam urusan agama kamu. Itu demi syarat yang Allah Taala letak, la yanhaakumullahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid-din. Dan kamu tak dilarang untuk berbaik-baik dengan orang kafir yang tidak memerangi kamu dalam urusan agama kamu. Jadi nak berbaik dengan orang kafir yang dia tak ada masalah, kita nak praktis agama kita, dia tak ada masalah. Tapi sekali dia mula campur tangan dalam urusan agama kita, dan sekali dia meletakkan restriction dalam pengamalan agama kita, dia bukan lagi orang kafir yang masuk dalam kategori kafir zimmi. Dah tidak lagi masuk dalam kategori kafir zimmi. Jadi kalau kafir zimmi, dia ada kebebasan dalam sebuah negara Islam, dia ada hak untuk buat apa saja. Sebagaimana Nabi SAW sebut dalam hadis, Nabi kata lahum ma lana wa alaihim ma alaina, bagi mereka apa yang patut kita dapat. Mereka ada hak, ada right kepada sebagaimana kita juga ada hak, dan wa alaihim ma alaina, mereka juga ada tanggungjawab sebagaimana kita juga ada tanggungjawab. Jadi mereka adalah citizen, warga negara, rakyat bagi sebuah negara Islam. Sebagaimana rakyat Islam ada hak, maka mereka juga ada hak. Dan sebagaimana rakyat Islam ada tanggungjawab terhadap negara, mereka juga ada tanggungjawab terhadap negara. Cuma adalah pak-pak tertentu. Kalau kita balik lihat sejarah Nabi, ada yang Nabi tak minta penolong kafir. Contoh kan? Kalau kita baca sejarah, nak perang Uhud, perang Badar, Nabi tak pernah minta pertolongan orang kafir walaupun dia kafir zimmi. Kerana peperangan dalam konteks itu bukan peperangan mempertahankan negara sahaja, tetapi peperangan terhadap akidah Islam, peperangan terhadap ideologi Islam sebagai suatu ideologi, Islam sebagai suatu faith. Jadi kalau nak mempertahankan Islam sebagai suatu agama, maka takkan nak minta tolong kafir. Maka tidaklah minta tolong kafir. Tapi kalau nak mempertahankan negara itu sebagai sebuah negara, maka mereka juga patut participate untuk mempertahankan, kerana negara itu bukan setakat negara Islam, juga negara orang bukan Islam. Okey, itu kafir zimmi dan kafir harbi. Okey, jadi persoalan yang ada di hadapan kita ini, kalau orang Islam bunuh kafir zimmi, kalau bunuh kafir harbi tak ada isu lah, sebab memang dia patut diperang. Bunuh orang kafir kafir harbi, jadi itu tak ada isu. Tapi kalau membunuh kafir zimmi, kafir yang Nabi SAW sebut, siapa sakiti kafir zimmi, dia sakiti aku. Orang kafir yang dijamin nyawa mereka, dinyawin darah mereka dengan Nabi SAW, maka aku hukum dia. Okay. Jadi persoalan ini timbul kepada sekalian ialah kerana bila kita balik baca ayat Al-Quran yang kita tafsirkan ini, ayat dalam surah Al-Baqarah 178, Allah menyebutkan kutiba alaikumul qisas fil qatla, al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal unta bil unta. Allah sebut diperdukan kepada kamu hukuman qisas dalam masalah pembunuhan. Al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal unta bil unta. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, wanita dengan wanita. Jadi seolah-olahnya di sana Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan persoalan kesetaraan. Jadi kalau merdeka bunuh merdeka, maka kena bunuh. Hamba kena bunuh hamba, kena bunuh balik. Tapi Quran tak cerita bagaimana pula kalau datang daripada dua distinction berbeza. Kan? Kalau merdeka semua merdeka jelas, hamba bunuh hamba jelas. Tapi kalau merdeka bunuh hamba macam mana? Kalau orang Islam bunuh orang kafir, apa pandangan Islam? Jadi itu isu dah. Maka dalam persoalan ini, sahabat-sahabat sekalian, ada beberapa pandangan ulama. Ada beberapa pandangan ulama, pandangan jumhur ulama, iaitu majoriti ulama daripada mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanabilah berpendapat orang merdeka yang membunuh hamba dan seorang Muslim yang membunuh orang kafir tidak boleh dihukum bunuh. Jadi ini pendapat jumhur ulama. Kalau merdeka bunuh hamba tak boleh tak boleh bunuh balas, dan kalau orang Islam bunuh orang kafir pun tak boleh bunuh balas. Jadi ini pandangan jumhur, dan jumhur ulama nanti kita akan sebut apa basis, apa landas, apa asas sehingga kan jumhur ulama kata tak boleh bunuh balas. Kita akan lihat dalam dalil satu-satu. Okey, itu pendapat nombor satu. Pendapat nombor dua ialah pendapat Hanafiyah. Mazhab Hanafiyah pengikut al-Imam Abu Hanifah mengatakan bahawa dalam kedua-dua kes harus dihukum bunuh. Kalau orang merdeka bunuh hamba pun kena bunuh balas, dan begitu juga sebaliknya, kalau orang Islam bunuh orang kafir pun kena bunuh balas. Ini pendapat mazhab Abu Hanifah. Jadi kita lihat dalil masing-masing. Okey. Dalil masing-masing. Boleh. Ya. Mikrofon. Mikrofon. Mikrofon ni. Baik. Okey. Nak mengejar satu benda yang kualitatif supaya boleh dilihat. Okey. Ayat Al-Quran yang datang, sebab perbezaan di antara jumhur ulama dengan mazhab Abu Hanifah berlaku kerana mereka guna ayat yang sama tapi cara mereka interpret berbeza. Dalil sama, interpret berbeza. Jadi macam kita juga lah, kalau kita imagine macam-macam angle dia nampak. Kita mungkin nampak satu angle lah, tapi ada kawan lain dia nampak angle lain. Okey. Ayat Allah Subhanahu wa taala itu Allah Taala sebut ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum al-qisas fil qatla. Kemudian al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal unta di sana. Ah, ini lafaz yang dalam ni apa syekh pertimbangan baru. Itu tapi yang ada dekat. Okey. Mazhab jumhur ulama berpendapat berdasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala diwajibkan atas kamu qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Kutiba alaikumul qisas fil qatla. Allah Subhanahu wa taala di sini benar-benar mewajibkan hukuman secara sama, dan kemudian Allah Taala telah pun mendetailkan, menjelaskan kesamaan itu dengan menyebutkan al-hurru bil-hurri wal-'abdu bil-'abdi wal-unta bil-unta. Jadi jumhur ulama jadikan ini sebagai dalil. Ini dalil. Jadi kalau ini dalilnya, orang merdeka bunuh orang, orang merdeka dengan merdeka, hamba dengan hamba, wanita dengan wanita, maksudnya Allah Taala menunjukkan pada persoalan al-mutawah, persoalan kesamaan. Kalau yang sama jenis saja. Saling bunuh, maka boleh bunuh balak. Ini pandangan jumhur ulama. Okey, ada lagi beberapa dalil lain, tapi saya nak suruh kita tengok pandangan pandangan Hanafiah. Mazhab Abu Hanifah, dia kata yang penting kat sini bukan ayat ni. Yang penting yang ni, dipaduhkan kepada kamu persoalan pembunuhan. Dia kisah dalam masalah pembunuhan. Dan ini yang penting, yang ini cuma elaboration. Dan tujuan elaboration ini adalah untuk kes tertentu bagi bagi menolak perlakuan orang-orang jahiliah yang kalau lelaki bunuh lelaki, lelaki bunuh perempuan, dia tak bunuh balik orang lelaki. Dan apa ni, kalau orang merdeka bunuh orang merdeka, tapi satu datang dari kelas tinggi, satu datang dari kelas rendah. Jadi kalau orang bangsawan bunuh orang miskin, maka dia tak bunuh balas orang bangsawan. Jadi Allah sebut dalam ayat ini, kata Hanafiyah, dia sebut al-hurru bil hurri, merdeka dengan merdeka. Regardless orang kaya ke, orang miskin ke, saya akan merdeka, kamu merdeka, kamu kena bunuh balas. Nampak? Jadi bezanya pada melihat ayat. Hanafiyah tengok pas. Kalau kita rincah soal business writing pun, kita nak tulis satu artikel yang convincing, kita kena faham bincang soal subject and predicate. Kan? Apa subject matter yang kita nak tulis sebenarnya? Kan? Ini kena beza kan? Ahmad hit the ball dengan the ball certificate by Ahmad. Dalam dua ayat tu ceritanya lain. Dalam ayat Ahmad sepak bola, subject matter ni adalah Ahmad, bukan bola. Tapi cerita tentang apa yang Ahmad buat, hal yang iaitu dia sepak bola. Dalam ayat nombor dua, subject matter ni adalah bola disepak oleh Ahmad. Apa hal bola? Dia disepak oleh Ahmad. Jadi begitu juga. Ini sebab tu bila kita bincang soal usul fiqh, macam mana ulama' diraz istinbatul ahkam, istikhrajul ahkam, maka dia perlukan kepada kapasiti dari sudut apa ni, logik, dari sudut mantik. Jadi disokong dengan dalil-dalil lain, maka itu menyebabkan ada perbezaan di antara hukum dengan satu hukum yang lain. Jadi itu yang pertama. Jadi jumhur ulama' dia kata tak boleh sebab dia tengok kat sini. Jadi sekarang orang merdeka bunuh hamba, maka tak sama kelas, maka tak boleh bunuh balas. Dan orang Islam bunuh orang kafir, tak sama kelas, maka tak boleh bunuh balas. Itu pandangan jumhur, jumhurul ulama. Okey, itu nombor satu. Nombor dua, mereka berhujah dengan satu hadis yang cukup jelas. Hadis yang cukup jelas, hadis yang masuk dalam kategori disebut sebagai ibaratun nah. Ibarat, saya dah sebut kat tuan-tuan dulu supaya tuan-tuan melihat bahawa dalil hadis ataupun ayat Quran ada yang datang dengan secara ibaratun naf, cukup jelas, satu clear cut explanation. Ada yang datang secara indicator, dia indicate saja. Contoh, saya buat contoh kat tuan-tuan dulu. Kalau kita pergi rumah orang, kita masuk rumah orang, tuan dia keluar bawa tiga kawan air, letak depan kita, dia kata jemput minum. Satu situation. Situasi nombor dua, dia keluar, dia bawa tiga cawan air, letak depan kita, tak cakap apa-apa. Kan? Kita tiga orang, air tiga cawan, dia tak cakap apa-apa. Nombor tiga, dia kita masuk rumah dia tiga orang, dia bawa keluar tiga cawan air, dia letak atas lemari tepi sana. Situasi tu berbeza. Dalam kes macam mana syariah compliant untuk minum air? Nampak? Dalam kes macam mana kita boleh minum air tu sebenarnya? Kan? Itu saya nak tunjukkan bahawa situasi tu berbeza. Yang pertama, ibaratun naf, cukup jelas. Bawa tiga kawan air, mewakili tiga orang yang datang, dan sebut pula jemput minum. Dah, jelas. Nombor dua, letak tiga kawan air, tak sebut jemput minum, tapi tiga kawan air. Tiga kawan air indicate tiga orang. Tak. Dalam kes ni, ulama kita boleh minum lagi. Tapi kalau dia keluar bawa tiga kawan air, letak almari tepi sana, bukan depan kita, jemput pun tidak, siapa pergi minum, haram. Sebab situasi berbeza. Sama juga ayat. Ada ayat yang ibaratun naf, ayat yang cukup jelas. Contoh ayat yang berkaitan dengan bilangan nombor, kan? 4000 pun tamani nazalda, sebab dengan 80 kali sebahagian. 80 pergi kat mana pun kita tahu bilangan 80. Cuma mungkin orang Arab sebut tamani, orang Betul sebut 80, orang Melayu sebut 80, orang Jawa sebut apa? Nah. Sebutan tentang beza, tapi in terms of quantity dia sama aja. Bila sebut 80, kat mana itu 80. Jadi benda tu tak ada dispute sebab ibarat sama, jelas. Tapi bila bincang setengah-setengah, ayat, hadis, ada yang tak jelas. Sebab tu ada dispute di kalangan ulama. Maka bila dispute, maka kita pun kena beretika lah dalam dispute tersebut. Ini nak kena ada adab ikhtilaf, jangan sampai kita kata aku dia betul, orang lain semua tak betul. Terutamanya bila masuk dalam bab furu', benda yang never ending story tu. Ya, daripada zaman Imam Syafi'i, Imam Hanafi pun dah khilaf, zaman kita lagi lah khilaf. Kan? Kalau ulama-ulama besar ni khilaf, jadi bila sampai kat situ, kita ambil lah benda tu sebagai satu benda yang ada hikmah kepada kita masalah. Dan yang jadi salah bila kita nak impose apa yang kita pegang, itulah yang patut orang lain pegang. Itu eksklusif namanya. Eksklusif maksudnya kita kata kita betul, yang orang lain tak betul. Kita mengeluarkan orang lain semua daripada daripada landas betul. Yang lain semua salah. Yang betul hanya yang buat macam aku buat. Itu betul. Yang buat dengan cara lain, itu tak betul. Itu eksklusif. Yang kita dah buang orang lain dengan kita letakkan kumpulan kita je betul. Kan? Aliran kita sahaja yang betul. Aliran lain semuanya salah. Ini dah hati-hati tuan-tuan. Terutama dalam bincang soal pemikiran Islam zaman sekarang dengan banyak. Kan? Kita jangan sampai mentang-mentang kita duduk setelah aliran, kita reject terus semua aliran-aliran lain. Sedangkan aliran-aliran lain itu adalah aliran-aliran yang telah pun berdiri daripada dulu. Cuma orang duduk dalam aliran itu pun dia perlulah bersifat benar. Yang betul dia mesti kata betul, yang salah mesti kata salah. Kita bermazhab Syafi'i ini pun, kalau ada pendapat mazhab lain lebih kuat, kita kena akuilah mazhab pandangan itu lebih lebih kuat. Tapi tak boleh kalau nampak dah yang lain lagi kuat, aku juga itu. Itu nama menegakkan benar ya. Masah. Itu tak betul, tak boleh. Bila kita bincang dah syariah. Okey, itu nombor satu. Jadi hadis yang cukup jelas yang ibaratul nas, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut la yaqtalu muslimun bi kafir. Orang Islam tidak boleh dibunuh kerana membunuh orang kafir. Ini hadis yang cukup jelas. Jadi nak dispute tak payahlah. Sebab Nabi cukup jelas. Nabi kata orang Islam tak dibunuh sekiranya bunuh orang kafir. Macam ni tak jelas. Yang ni cuma sebut hamba dengan hamba, merdeka dengan merdeka kan. Tak sebut penentang orang Islam bunuh orang kafir. Cuma dia ambil rule. Berdasarkan contoh ni, rule-nya mesti ada mutawah. Dan mutawah ni, ini kita bilang, kita dapat bila kita tengok example yang Allah Ta'ala letakkan dalam Al-Quran. Jadi kemungkinan betul, mungkin salah. Mungkin betul, mungkin salah. Sebagaimana Hanafi dia tengok ni, dia kata bukan nak tunjuk mutawah. Ayat ini nak tunjuk, nak selesaikan masalah orang kurat yang bila orang kaya bunuh orang miskin, dia tak bunuh orang miskin. Jadi Allah suruh ke ayat, kata merdeka dengan merdeka. Tak juga lah kaya ke miskin. Itu angle mazhab Hanafi, mazhab Hanafi tengok. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, menurut pertimbangan akal ini dalam jumhur. Mengikut pertimbangan akal bahawa hamba adalah laksana barang, sedangkan kehambaan juga merupakan akibat daripada kekafiran. Sedangkan orang kafir itu ibarat binatang kerana kekufuran yang melampaui batas. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Allah Taala menyebutkan dalam Al-Quran apa ya? Inna syarrad dawwab 'indallahi alladziina kafaru fa hum la yu'minun. Allah Taala sebut dalam Al-Quran inna syarrad dawwab, sesungguhnya sejahat-jahat binatang 'indallah, di sisi Allah Subhanahu wa taala, alladziina kafaru, ialah orang-orang yang kafir. Ini hujah nombor 3 bagi pandangan jumhur. Jumhur meletakkan hujah nombor 3 ni adalah hamba adalah barang. Hamba ni adalah barang. Memang dia manusia, tetapi dia adalah subject matter of sale. Benda yang boleh dijual beli. Dia tak ada, dia tidak ada wewenang untuk berdiri sendiri. Dia tidak ada sovereignty, tak ada kedaulatan sebagai manusia. Orang boleh memperniagakan dia, pindah milik daripada satu orang kepada satu orang yang lain. Jadi kalau membunuh hamba, ibarat bunuh binatang, bunuh barang, menghancurkan barang. Sebagaimana kalau kita hancurkan barang, begitu jugalah kalau kita hancurkan nyawa hamba, maka sama macam hancurkan barang. Sebab dia tu barang walaupun dia manusia. Maka sebab tu jumhur kata kalau bunuh hamba, orang merdeka tak kena bunuh. Dan daripada asas sama dibawa pada isu orang kafir. Hamba ini pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak berpunca daripada kekafiran. Kafir pergi perang, kalah perang jadi hamba. Jadi hamba. Dan Allah Taala pula dalam ayat yang lain menyebutkan bahawa binatang inna syarrad dawwab, binatang yang paling jahat di atas muka bumi ini, alladziina kafaru, adalah orang yang kafir. Jadi Allah meletakkan orang kafir ini pada standard yang sama dengan binatang. Jadi kalau bunuh binatang, adakah kita kena bunuh balik? Ha, jadi itu hujah pada pandangan mazhab Hanafi. Ha, hujah pandangan mazhab Hanafi. Okey. Manakala mazhab Jumhur, minta maaf. Ha, Jumhur ulama. Manakala mazhab Abu Hanifah. Kenapa mazhab Abu Hanifah mengatakan kalau bunuh orang lelaki, orang Islam membunuh orang kafir, kena bunuh balik? Yang pertama kerana ini. Ha, kerana mereka melihat kutiba alaikumul qisasu fil qatl. Difardukan kepada kamu qisas dalam masalah pembunuhan. Jadi pembunuhan boleh berlaku orang Islam boleh orang kafir dan sebaliknya. Jadi Allah Taala menggunakan secara umum. Allah Taala tak pernah sebut tentang orang Islam bunuh orang kafir. Allah sebut tentang pembunuhan. Jadi bila demikian, dia letakkan di situ satu exception, pengecualian. Dalam kes ayat ni, dia cuma nak elaborate untuk kes orang Quraisy. Ha, seperti saya sebut tadi, bila orang kaya bunuh orang miskin, dia tak dibunuh balas. Jadi ayat ni tak berkait dengan ayat yang pertama. Ha, tidak secara detail tafsir mentafsirkan ayat yang pertama. Okey. Ha, jadi itu yang pertama. Jadi kalau orang Islam bunuh orang kafir pun kena bunuh. Ha, kena bunuh balas. Okey. Itu yang pertama. Yang kedua, mazhab Abu Hanifah berdalilkan firman Allah Taala dalam surah Al-Maidah, "Wa katabna 'alaihim fiha an-nafsa bi-nafsi." Wa katabna, Allah Subhanahu Taala menyebutkan kami menetapkan bahawa di dalam kitab Taurat itu an-nafsa bi-nafsi. Satu jiwa dibalas dengan satu jiwa. Nafsun ini maksudnya nyawa. Sebab tu bila wanita melahirkan anak, darah itu dipanggil darah nifas. Ha, kerana darah itu adalah darah yang keluar mengelilingi keluarnya satu nyawa. Ha, kerana itu dipanggil darah nifas. Ha, jadi an-nafsa bin nafsi. Allah sebut an-nafsa bin nafsi. Satu nyawa dengan satu nyawa. Allah Ta'ala tak kait pun, tak letak kait pun kat ujung nyawa orang Islam ke, nyawa orang kafir ke. Maka dia kata kena terima secara umum. Sebagaimana Allah Ta'ala gunakan ayat itu secara umum. Ha, ini pandangan mazhab Abu Hanifah. Okey, dalam masalah orang kafir. Okey. Dan kemudian berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-muslimuna tatakafa'u dima'uhum wa yas'a bi dimmatihim wa hum yadun 'ala man siwahum." Orang Islam itu adalah sedarjat darahnya dan orang-orang yang lebih rendah daripada mereka berada dalam tanggungan mereka sedangkan mereka berkuasa ke atas orang yang lain. Jadi hadis ini menggunakan perkataan al-muslimuna tatakafa'u dima'uhum, orang Islam. Jadi kalau orang merdeka Islam dan orang hamba Islam, kedua-duanya masuk dalam hadis al-muslimun. Jadi al-muslimun, maka pada pandangan Abu Hanifah, oleh kerana Islam sama Islam, hamba pun Islam, merdeka pun Islam, kalau berlaku pembunuhan kena bunuh balas atas dasar mereka sama-sama Islam. Ini dalam kes hamba. Kemudian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang jelas tentang hamba, "Man qatala 'abdahu qatalnahu, wa man jada'ahu jada'nahu, wa man khasahu khasainahu." Nabi sebut dalam hadis. Walaupun bagaimanapun, hadis ini dikatakan sebagai hadis yang lemah. Yang menolak dia akan tolak atas dasar hadis ini tak kuat. Tapi hadis jelas sebut, "Man qatala 'abdahu qatalnahu." Siapa bunuh hamba dia, kami bunuh dia balas, kata Nabi. Jadi hadis itulah Nabi kata, siapa bunuh hamba dia, kami bunuh balas. "Wa man jada'ahu jada'na," siapa yang potong hidung hamba dia, kami potong balik hidung dia, kata Nabi. Dan "Wa man khasahu khasainahu," siapa mengkhasikan, menggembirikan, memotong kemaluan hamba dia, kita potong balik kemaluan dia, kata Nabi. Jadi hadis ni jelas cerita tentang tuan yang merdeka dengan hamba yang tak merdeka. Jadi Allah Nabi menyebutkan tentang kisah. Jadi ini antara hujah-hujah yang dibuat oleh pandangan Abu Hanifah. Dan tuan-tuan sekalian, maka mana yang lagi kuat dalam persoalan ini? Mana yang lagi kuat? Maka pengarang kita Muhammad Ali As-Sabuni mentarjihkan, kata beliau, dia kata, "Aku As-Sabuni berpendapat bahawa pendapat Abu Hanifah tentang harus dihukum bunuh bagi merdeka yang membunuh hamba adalah makulil makna." Dia kata pendapat Abu Hanifah lebih makulil makna, boleh diterima. Maknanya lebih boleh diterima akal dalam kes seorang merdeka membunuh hamba. Jadi kalau merdeka bunuh hamba, pada pandangan Abu Hanifah, maka Nabi sebut man qatala abdahu qatalnahu, siapa bunuh hamba dia kami bunuh balas. Maksudnya ha, dia kata pandangan lebih kuat adalah pandangan Abu Hanifah, kalau bunuh hamba kena bunuh balik. Ha, jadi yang ni tak applicable untuk kes kita sebab di kalangan tuan-tuan ni tak ada seorang pun hamba. Betul tak? Ha. Tu yang applicable untuk kes kita adalah tentang orang Islam bunuh orang kafir. Ha, sebab kita Islam dan ada orang kafir. Okey. Ada pun pembunuhan orang kafir oleh orang Muslim, maka pendapat jumhurlah yang lebih kuat. Jumhur ulama berdasarkan kepada hadis Nabi yang cukup jelas tadi. Ha, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut la yuqtalu muslimin bi kafir. Tidak dibunuh seorang Islam kerana bunuh orang kafir. Ha, jadi ini pendapat ashabun. Berdasarkan hujah-hujah dia kata kerana Nabi sebut dengan jelas. Kalau orang Islam bunuh orang kafir, maka tidak boleh bunuh balik orang Islam tersebut. Ha, jadi itu teori dalam syariah tuan-tuan sekalian. Tetapi bila kita bincang, katakanlah Malaysia ni nak implement jenayah Islam, hukum jenayah Islam, boleh buat ke tidak? Dan kita nak buat data announcement ataupun kita letakkan dalam enactment yang kita draft, ha, kalau orang Islam bunuh orang kafir, maka orang Islam tu tak perlu dibunuh balas. Apa jadi agak? Dan kalau tuan-tuan ingat satu kes, bukan sampai mereka bunuh tu. Ha, jadi ini yang saya sebut siasah syar'iah. Dan siasah syar'iah, yang ni yang kita nak kena weighing, nak kena timbang antara pendapat dengan satu pendapat. Kita boleh kata, okey, ini hukum syar'iah. Kalau orang kafir bunuh orang Islam, maka tak payah bunuh balas. Ha, contoh satu parti politik Islam buat macam tu, kan? Tiba-tiba kerana benda tu lah, 5 tahun dia berintah, tahun seterusnya dia kalah lagi. Sebab orang Islam, orang bukan Islam semua tak sokong. Dan kerana satu kes ini, dia gagal untuk melaksanakan banyak lagi agenda Islam dalam bidang pendidikan, dalam bidang apa ni, hiburan, dalam bidang pendidikan berrakyat, dalam aspek-aspek ekonomi. Kerana satu kes dia tertolak, maka itu yang disebut sebagai iza ta'arada mafsadatani faltaqib akhafihima. Bila bertembung antara dua kerosakan, maka ambillah yang lebih ringan. Maka walaupun pendapat kuat adalah pendapat Abu Hanifah, pendapat jumhur yang mengatakan demikian, maka kerana diambil kira kepada masalah-masalah lain dan diambil kira kepada perkara-perkara lain yang boleh berlaku kerosakan, dan maka perlu disekat pintu kepada kerosakan itu. Saddul zari'ah, blocking the mean to the evil. Ha? Sekat segala sarana yang boleh membawa kepada kerosakan, dan itu pun masih lagi syariah compliant sebab di sana ada pendapat mazhab lain yang membenarkan kalau orang Islam bunuh orang kafir, maka patut dibunuh balas, iaitu mazhab Abu Hanifah. Ha, mazhab Abu Hanifah. Ha, jadi sebab tu decision maker tu, dia kena faham syariah untuk membolehkan dia buat keputusan yang keputusan itu in compliant with syariah requirement. Ha, mesti tengok kat mana ruang-ruang yang ada dalam syariah yang membolehkan dia buat, dia buat pandangan. Kalau tuan tak ingat bila PAS memerintah di Terengganu dulu, itu kerana tak fikir panjang lah. Ada saya bukan ada semua, adalah hamba Allah seorang, dia buat pengumuman tentang kharraj. Tak ingat dulu, ada kes tahun 2002 kharraj, orang-orang bukan Islam akan dikenakan kharraj tu. Lepas tu sebut orang bukan Islam sebagai ahlul zimmah. Teori ahlul zimmah ni orang tak tahu pun di Malaysia, kan? Kecuali orang yang belajar tentang pembahagian orang kafir dalam syariah. Tiba-tiba kita lontarkan teori begitu dalam surat khabar, lain kali apa reaksi yang daripada orang bukan Islam, kan? Jadi antaranya ialah dia sebut kami ni second class citizen. Itu question lah, kan? Jadi kami ni second class citizen ke? Tak. Itu antara persoalan ditanya. Jadi selama ni tak pernah timbul, selama ni sebut orang bukan Islam orang yang duduk sama rata, tiba-tiba bila ada ditimbulkan teori begini, maka tuan-tuan sekalian, pada ketika itu dah ada reaksi demikian. Jadi itu siasat syariah. Maka dalam kita nak melaksanakan Islam, kita patut bijak sana. Sama lah macam saya dah fikir sekarang pun. Saya banyak angle lah kalau kita bincang pertemuan antara Islam Hadhari dengan Hadarah Islamiyah. Ya. Kita boleh nak berdebat tentang terminologi. Boleh. Adakah Islam Hadhari ataupun Hadarah Islamiyah? Dan berdebat pun ada any story lah. Ya. Tapi kita boleh juga untuk berani membuat keputusan walaupun apa juga tanggapan kita pada Islam Hadari, betul ke tak betul ke? Tapi boleh tak kalau kita sebut ataupun ambil lagi satu negara kita, pengisytiharan Dr. Mahathir Malaysia sebagai sebuah negara Islam, dan kita boleh tanya diri kita, betul ke Malaysia negara Islam? Dan dengan sebab negara Islam pada form bagaimana dengan substance dia, adakah isi yang ada ni negara Islam? Kita berjalan pergi ke sana sini, kita tengok situasi yang berlaku ni, adakah reflect negara ini sebagai sebuah negara, negara Islam sebagai berani di umum, ataupun standard dia sama saja macam bawa satu kereta tolak, ambil lambang masjid, pacak ke depan, panggil kita tolak tu kereta masjid, jadi kereta masjid kan. Kita boleh minta masuk tu kan. Jadi teori yang menolak kata bukan negara Islam, dia akan balik kepada pembahagian ada Darul Islam, Darul Ahli, Darul Kufur. Tapi kalau sudut politik, kita boleh kata ok, you nak announce negara Islam, it's okay. Tapi sekarang ambil benda tu sebagai factor, pushing factor. Once you isytihar negara Islam, sekarang please fulfill kan the characteristic of an Islamic state kan. Ambil benda tu di sebalik kita duduk tembok bincang soal status negara Islam ataupun bukan negara Islam. So ini tentang strategik dalam kita memperjuangkan agenda kita. Sama juga bila kita bincang Islam Hadari ataupun Hadarah Islamiah. Okay, kalau nak sebut Islam Hadari, okay. So ada 10 rukun. Rukun nombor 1 kan? Rukun nombor 1 adalah keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan, okay. Ambil ini dia punya parameter. Buat satu mana? Ini benda yang kerajaan buat. Adakah benda yang kerajaan buat ni comply dengan rukun nombor 1? Kalau tak comply, letak keluar benda yang tak betul. Betul kan? Sebab rukun Islam Hadari nombor 1 keimanan dan ketakwaan. Nampak? Itu strategi. Jadi begitu juga bila kita bincang soal tadi, maka teoritik yang menunjuk dengan demikian, tapi bila sampai pada implementation, maka banyak faktor-faktor lain yang patut kita lihat dalam persoalan tersebut. Wallahu a'lam. Ada soalan? Ustaz, yeah. Sebab tu bezakan antara Melayu dengan Islam. Bezakan antara Melayu dengan Islam. Kalau Melayu di Indonesia kan, kita Melayu ni Islam. Dia kita ni tak beza. Statement tu ada positif dan negatif. Kita letakkan dalam pelbagai persekutuan yang takrif Melayu tu. Orang Melayu adalah orang yang beragama Islam, mengamalkan adat istiadat Melayu kan. Jadi sampai ke peringkat orang India masuk Islam, mengamalkan adat istiadat Melayu pun, dia claim supaya dia diklasifikasikan sebagai Melayu supaya dia layak dapat segala kemudahan atas rasa dia orang Melayu. Kan? Tuan-tuan ingat kan? Ada kes pertubuhan. Islam tak bincang soal bangsa. Walaupun dari sudut positif ada. Positif klausa itu adalah orang Melayu berasaskan pada perlembagaan, dia tak boleh murtad. Kerana bila sebut dia orang Melayu, dia mesti agama Islam. Jadi berdasarkan keluasan ni tak boleh murtad. Tapi murtad ni about faith and belief, bukan about form kan. Dia boleh sebut nama aku boleh kekal nama sekian, tapi pagi Ahad pergi gereja kan. Jadi kita kena differentiate lah. Sebab tu kita mengaji tentang akidah, kita tak bincang soal bangsa, kita bincang soal agama. Saya tak ingat soal khabar tadi kali lepas siapa yang sebut, tapi tak masuk Islam. Tapi dia kagum dengan Islam sebab dia kata Islam agama yang sifatnya universal kan. Islam tak letakkan di sana ada persoalan bangsa. Kali orang tu Islam, dia Islam kan, bangsa pun tak habis. Sebab tu bila dulu kalau tuan-tuan ingat, ini teori lah. Bila ini politik negara kita, bila Menteri Besar Kelantan sebut kalau PAS memerintah kan, kita akan bagi peluang kalau seorang Cina pun menjadi Perdana Menteri. Jadi level politik dia, dia cepat ambil isu ni dan tembak dia dan tak apa. Tapi dia letak lepas tu, kalau Cina pun mestilah Cina yang Islam, Cina yang faham macam Islam kan. Bukan bila sebut Cina jadi kawan tu nak ambil supaya dapat memainkan emosi orang Melayu supaya tolak parti politik yang buat announcement demikian. Jadi Islam is about faith and belief, bukan sebab bangsa. Itu Nabi sebut dengan jelas. Kalau seorang hamba Habsyiyun yang kepala dia macam kismis pun, kata Nabi, jadi ketua kamu kena tak. la fadla li arabiyyin ala jamiyyin illa bi taqwa. Tak ada kelebihan orang Arab kat orang bukan Arab kecuali dengan takwa. Takwa tu jadi ukuran, bukan bangsa. Wallahu a'lam. Aku qouli hadha wa astaghfirullah al-'azim. Wa lakum wa assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.